bagai panah asmara melesat menuju setiap sudut jantung hati sang kekasih. Wahai kau wanita, tempatkan ku di dalam batinmu, niscaya kau kan merasakan arti cinta yang sesungguhnya. Bagai panah asmara melesat menuju setiap sudut jantung hati sang kekasih. Ya akulah cinta, diriku bagai panah asmara melesat menuju setiap sudut jantung hati sang kekasih. Wahai kau wanita, tempatkan ku di dalam batinmu, niscaya kau kan merasakan arti cinta yang sesungguhnya. Ya akulah cinta, diriku bagai panah asmara melesat menuju hati sang kekasih. Wahai kau wanita,